di taman yang indah, ku tempatkan dirimu, kekasihku, pujaan hatiku. Di sini ku beri cintaku yang sejati, yang tak akan pernah kau temui. Segala-galanya kan ku berikan padamu, apa yang tak pernah engkau bayangkan seumur hidupmu. Sisiku di taman yang indah, ku cintai engkau kasihku. Di taman yang indah, ku tempatkan dirimu, kekasihku, pujaan hatiku. Di sini ku beri cintaku yang sejati, yang tak akan pernah kau temui. Segala-galanya kan ku berikan padamu, apa yang tak pernah engkau bayangkan seumur hidupmu. Cinta selain dirimu di hatiku, dan takkan pernah ku lepas dari sisiku. Di taman yang indah, ku cintai engkau kasihku. Sisiku di taman yang indah.